menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah ketika dia mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada segala macam makhluknya. Itu yang kita bahas kemarin. Ya, jika bertentangan antara apa yang diinginkan Allah dan apa yang diinginkan hawa nafsunya, apa yang diinginkan oleh gurunya, syekhnya, masyarakatnya, orang banyak, dia akan dahulukan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Intinya pembahasan ini kata beliau adalah pembahasan yang begitu mudahnya untuk diucapkan tapi begitu sulit untuk diamalkan. Alangkah banyak sebenarnya kita ya lebih mendahulukan apa yang diinginkan oleh manusia daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Lebih banyak kita bekerja beramal untuk mengharapkan ridha manusia daripada ridha Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua, dikatakan seseorang itu istiqamah ya hatinya, kata beliau ya, yang kedua adalah tatkala dia wal amru tsani alladhi yastaqimu bihi alqalbu, adapun yang kedua yang dianggap dengannya hati itu akan dapat istiqamah adalah ta'zimul amri wan nahyi, mengagungkan, menganggap besar segala macam perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan. Wa huwa nashi'un an ta'zimil amrin nahi, ketika seorang mengagungkan perintah-perintah dan mengagungkan larangan-larangan, hakikatnya dia sedang mengagungkan zat yang telah menurunkan perintah-perintah tersebut, yang telah menurunkan larangan-larangan tersebut. Tatkala orang mengagungkan perintah salat, pada hakikatnya dia mengagungkan perintah siapa? Allah tabaraka taala. Tatkala orang benar-benar mengagungkan jauh yakni segala macam bentuk larangan-larangan dalam agama kepada kemaksiatan, pada hakikatnya dia sedang mengagungkan Allah tabaraka taala yang melarang kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ya, ini disebut dengan nama ta'zimul amri wan nahyi. Kata beliau, ta'zimul amri wan nahi nashi'un an ta'zimil amirin nahi, sesungguhnya orang yang mengagungkan perintah-perintah dan mengagungkan larangan-larangan hakikatnya adalah mengagungkan Allah yang memerintah dan yang melarang. Fa inna Allah ta'ala zamma man la yu'azzimuh, Allah membenci, mencela orang-orang yang tidak mengagungkan Allah. Wala yu'azzimu amrahu wa nahyahu, Allah mencela orang-orang tidak mengagungkan perintah Allah dan larangannya. Dikumandangkan azan Jumat, dia abaikan, dia lewat terus, berarti dia tidak mengagungkan apa? Perintah Allah Azza wa Jalla. Berarti dia tidak mengagungkan zat yang telah memerintahkan orang untuk Jumat tersebut. Masih dia sibuk berjual beli. Ya, Allah sebentar larang, ini riba jangan lakukan. Boleh, hukumnya adalah haram. Banyak hadis-hadis tentang laknat Allah SWT kepada pelakunya dan seterusnya. Ketika dia mengabaikan larangan-larangan ini, pada hakikatnya dia menyepelekan siapa? Bukan menyepelekan larangan tersebut, tapi dia menyepelekan zat yang melarang larangan tersebut, Allah Azza wa Jalla. Ya, begitulah seterusnya. Fa inna Allah ta'ala dhamma man la yu'azzimuhu wa la yu'azzimu amrahu wa nahyahu, qala Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi wa qara, Allah berfirman ma lakum la tarjuna lillahi wa qara, kenapa kalian tidak mengharapkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan daripada Allah dengan segala macam kebesarannya. Qalu fi tafsiriha ma lakum la takhafuna lillahi ta'ala azamah, tafsirnya adalah diantaranya kenapa kalian tidak takut kepada Allah SWT sang pemilik segala macam bentuk keagungan. Ya, saya mau baca seluruhnya ini tapi kayaknya enggak akan tuntas, jadi saya ambil ya yang kira-kira mewakili saja. Fa'alamatu ta'zimi lil awamir, apa tanda seseorang itu mengagungkan perintah-perintah? Ri'ayatu awqatiha wa hududiha, menjaga waktu-waktunya, batasan-batasannya. Ya, kalau orang mengagungkan perintah salat, dia akan jaga apanya? Waktu-waktunya, batasan-batasannya. Oh, ini mau keluar, oh, sudah telah masuk. ya, wa taftishu ala arkaniha wa wajibatiha wa kamaliha, dia cek sudah sempurna enggak semua syarat-syaratnya, sempurna enggak rukun-rukunnya, sempurna enggak kewajibannya, wal hirsu ala tahsiniha, berupaya untuk menyempurnakan semua syarat rukun ya dan lain-lain, wa fi'luha fi awqatiha, dia berusaha melakukannya pada waktunya, wal musara'atu ilaiha 'inda wujubiha, bersegera mengerjakan ketika diwajibkan baginya ya, wal huznu wal ka'abatu wal asafu 'inda fawati haqqin min huquqiha, kemudian akan muncul perasaan sedih, menyesal, merintih ya, tatkala kehilangan atau terluput dari mengerjakan perintah-perintah tersebut atau tidak menyempurnakan yakni perintah tersebut. Dia menyesal ketika sholatnya malam ini ngantuk-ngantuk. Ya Allah, aku berusaha untuk sholat enggak ngantuk. Tapi memang ngantuk-ngantuk juga. Padahal aku sudah berusaha enggak makan banyak, tapi tetap juga ngantuk. Menyesal, ya Allah, mudahkanlah besok supaya aku enggak ngantuk seperti malam ini. Menyesal. Ya. Andai kata dia terluput salat berjamaah, dia menangis di rumah, ya Allah, 27 kelipatan hilang dariku. Ini menunjukkan dia benar-benar mengagungkan perintah tersebut. Ya, kalau andai kata kita ketinggalan jamaah santai aja, ah biasa. Menunjukkan bahwasanya kita kurang mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita berlambat-lambat untuk mendatangi perintah Tuhan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kita tidak mengagungkan zat pemerintah yang telah memerintahkan perintah tersebut. Ah, masih lama lagi waktu subuh ini. Ya. Ini masih jam 5, masih lama. Tidur lagi dia. 5:30. Masih adanya subuh ini. 1/2 jam lagi masih ada. Tidur lagi dia. Ya. Ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dari kumandangkan azan, ah mentilah masih panjang itu. Ya. Masih lamanya dapat saya mengejar itu nanti. Kumandangkan takbiratul ihram, masih dapat 1 rakaat lagi nanti. Ya. Ini sebenarnya jujur kalau kita selalu melihat pada amalan-amalan kita, ya, kita banyak menyepelekan perkara-perkara ini, menunjukkan masih kecil di hati kita pengagungan terhadap perintah-perintah Allah tabaraka taala. Ya. Kadang-kadang mengerjakan perintah-perintah tersebut bukan karena Allah tabaraka taala. Perempuan berhijab, berjilbab, kenapa? Supaya lebih cantik, lebih indah. Ya. Maka dalam menggunakan hijab tersebut, dia bukanlah mengagungkan Allah yang memerintahkan dia berhijab, tapi dia mengagungkan siapa? Manusia. Kadang-kadang orang pun demikian, dia sholat karena riya, ingin dipuji orang, bersedekah dengan riya, ingin diketahui orang. Ini semuanya dia menunjukkan orang tersebut terindikasi tidak mengagungkan Allah. Siapa yang diagungkan? Makhluk. Ya. Kaman yahzunu ala fawatil jamaah, contohnya orang yang merasa sedih ketika ketinggalan jamaah. Sedih enggak kita? Kalau andai kita enggak sedih, bahkan banyak orang enggak sedih meninggalkan sholat wajib, wallahi udah hancur lebur hatinya. Kadang-kadang dikumandangkan azan, kita lewat, dia merokok-rokok, ya, bicara-bicara tanpa ada hatinya tergerak untuk mendatangi azan tersebut. Ini orang-orang yang telah, subhanallah, dia orang Islam, ngakunya demikian. Ya. Ini menunjukkan orang ini tidak mengagungkan Allah. Padahal wallahi enggak jauh masjid dari tempat rumahnya. Paling-paling masjid dari rumahnya paling-paling sekitar 25 meter, 50 meter, 100 meter sampai kena goyah. Malam-malam sampai dia kena goyah. Ya, ana sangat kesian supir-supir taksi yang kemana-mana sampai tapi ke masjid enggak. Subhanallah. Orang diantarnya sampai ke ujung Batam, sampai ke jembatan 6, tapi untuk ke masjid yang sejengkal dari rumahnya enggak datang. Ini orang miskin. Subhanallah. Ya, yang di otaknya hanyalah ada uang dan uang. Ya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. wa ya'lamu annahu law tuqabbilat minhu salatuhum munfaridan fa innahu qad fatahu 27 dhi'fan. Walaupun seandainya dia menganggap diterima salatnya sendiri, tapi dia telah kehilangan 27. Ya. Kemudian beliau berikan perumpamaan. Walau anna rajulan yu'anil bay'a wasyira', kalaulah ada seseorang dia berjual beli, yafutu fi safaqatin wahidatin fi baladihi min ghairi safarin wala mashaqqah 27 dinaran. Andai kata seseorang berjual beli berdagang, ya, dia enggak perlu pergi jauh-jauh untuk berdagang, cukup di negerinya saja. Tapi dia terluput, padahal dia memiliki kesempatan dapat 27 kali, ya, 27 dinar, ya. Dia dapat untung 27 dinar. Sebenarnya mampu dia dapat, tapi terluput. Misalnya dekat rumahnya ada acara, dia datang ke sana terlambat, acara telah selesai, dan dia bayangkan sebenarnya kalau andai kata dia datang ke sana bawa buku-bukunya, bawa herbal-herbalnya, bawa dagangannya, dia akan dapat 27, ya, persen keuntungan. Sampai di sana tinggal satu orang yang ada, satu orang yang beli, ya, lewat 27 keuntungan ini. Apa kata beliau? La akala yadaihi nadaman wa asafan. Dia akan gigit jari. Aduh, terlambat aku kemari, expo-nya udah tutup. Ya, terlambat daurahnya udah habis. Alangkah banyaknya orang-orang datang daurah. Hanya Allah mengetahui hati mereka. Ya. Tapi kita harapkan agar mereka datang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mau berjual beli. Kalaupun berjual beli itu nomor ke-27. Nomor 28 bukan nomor satunya. Ya, subhanallah. Kalau andai kata nomor satunya adalah berjual beli, maka inilah yang kita katakan tadi. Subhanallah. Ya. Bagikan seseorang, ya, masalah banyak-banyak bagikan. Kita lanjutkan aja. Waktu kita singkat. فَإِذَا فَوَّتَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ هَذَا الرِّبْهَ خَسِرَ قَطْعًا. Kalau dia ketinggalan, pasti dia merugi, total merugi. Ya, berapa banyak tiap hari kita menyia-nyiakan umur kita, waktu kita. Padahal berkata Al-Qasimi, لَوْ كَانَ الْوَقْتُ يُشْتَرَى, kalau ada waktu bisa dibeli, لَشْتَرَيْتُ مِنْهُمْ أَوْقَتَهُمْ, ku beli waktu-waktu mereka. Sayangnya waktu enggak bisa dibeli. Ya. Antum lihat banyak orang menghabiskan umurnya untuk hal yang sia-sia. Main gaple, main kartu. Anak-anak muda sia-sia kumpul-kumpul dengan gengnya. Ya, sungguh banyak manusia yang tidak merasa mereka telah menyia-nyiakan waktu mereka. Ya, mereka enggak pernah menyesal dan kehilangan waktu. Padahal kalau dia kehilangan handphone, dia datang ke dukun. Kehilangan handphone, dia sibuk mencari semua tempat. Subhanallah. Kata para ulama, وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ لَا صَلَاتَ لَهُ وَهُوَ بَارِ الْقَلْبِ. Orang yang salat dalam keadaan hatinya dingin, tidak ada arti salat baginya. فَارِغٌ مِنْ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ. Ketika dia enggak merasa telah jatuh kepadanya, runtuh kepadanya musibah dengan meninggalkan jemaah. Ya, غَيْرُ مُرْتَعٍ لَهَا. Berarti dia enggak ada ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فَهَذَا مِنْ عَدَمِ تَعْظِيمِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِهِ. Ini menunjukkan enggak ada keagungan Allah di matanya. Subhanallah. وكذلك اذا فاته اول وقت الذي هو رضوان الله تعالى. Orang ini bahkan ketinggalan awal waktu saja dia menyesal, merintih. Kalau lah bayangkan, cap pertama diberi 100 miliar, cap kedua diberikan 50 miliar, cap ketiga 25 miliar. Kita dapat di cap yang ketiga, nengok kawan-kawan di cap pertama semuanya kita gigit jari. Ya, kalau aku di set pertama, subhanallah, 100 miliar ku dapat. Ya, kita dalam untung-untung dunia kita paling paham, paling pintar, paling pandai. Tapi dalam untung-untung akhir kita paling bodoh, jeblok nilai kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Untung-untung dunianya hebat, kalkulator enggak pernah tinggal, mana-mana ada kalkulator. Tapi untuk untung-untung akhirat, karena dunia yang dikejar, ngaji enggak datang. Subhanallah, enggak sempat anak ngaji. Ini orang yang subhanallah. Ngaji itu perkara yang paling penting dalam hidup kita. Gara-gara mengejar keuntungan dunia, cukuplah nantikan 3 bulan sekali ada daurah, setengah tahun sekali ada daurah. Subhanallah. Ya. Kata beliau, "Aw fatahu as-saffal awwal alladhi yusalli Allah wa malaikatu ala mayaminhi." Atau dia ketinggalan saf pertama, atau dia ketinggalan ya saf yang bagian kanan, yang mana di sana Allah berselawat kepada orang-orang di saf bagian kanan, malaikat-malaikat berselawat, ya. Walau ya'lamu al-'abdu fadilatahu la jalada 'alaihi. Kalau dia tahu keutamaan saf pertama, dia mau berperang untuknya. Wala kanat qur'ah, akhirnya enggak bisa semuanya mau saf pertama, terakhir harus diundi. Subhanallah. Kalau lah tahu, ya. Kalau lah tahu keutamaan saf pertama dalam bentuk uang, ya, dikatakan yang saf pertama salat semuanya 100 miliar dikasih. Subhanallah. Berlari masing-masing dari Batu Haji, ada yang dari Nongsah, semua berlari kemari. Ada yang pincang-pincang lari, yang sakit-sakit lari. Begitulah orang. Kenapa? Nampaknya ada nyata bagi dia. Masalahnya ini pahala enggak nyata. Akhirnya kita pun zuhud. Enggak jelas, tak nampak pahala tersebut. Subhanallah. Wakadzalika fautul jam'il katsir alladhi tudha'afu as-salatu bikathratihi wa qillatihi. Wa kullama kathara al-jam'u kana ahabba ila Allah 'azza jalla. Atau dia ketinggalan salat pada jamaah yang banyak. Ada masjid, dia hanya sholat di masjid yang kecil, musholanya yang begitu sedikit jemaahnya. Dia tertinggal sholat di jemaah yang banyak. Ya, dia merasa sedih tidak ikut sholat di jemaah yang banyak, karena dia tahu karena habba ilallah azzaallah. Sholat pada jemaah yang banyak lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah sholat paling utama di Masjidil Haram. Di sana paling banyak, di Masjid Nabawi. Di sana paling banyak jemaahnya. Semakin banyak jemaahnya, semakin Allah mencintai. Wa kullama ba'udatil khutha kanat khatwatun tahuttu khati'ah wa ukhra tarfa'u darajah. Ya. Demikian juga dengan langkah-langkah diinginkan, semakin jauh langkah diinginkan, semakin banyak diangkat derajatnya, semakin banyak dihilangkan kejelekan-kejelekannya, kesalahan-kesalahannya. Subhanallah. Wa kadzalika fawtul khusyu' fi shalah. Demikian juga andai kata dia kehilangan khusyuk dalam salat. Wa hudurul qalbi fiha, ketika hatinya enggak hadir dalam salat tersebut. Baina yadi Rabbi azza wa jalla alladhi huwa ruhuha wa lubbuha, padahal khusyuk ini merasa di hadapan Allah inilah inti salat. Fa salatun bila khusyu'in wa la hudurin, salat tanpa khusyuk, tanpa hati yang hadir. Ka badanin mayyitin la ruha fihi, bagikan badan yang telah menjadi bangkai tak ada padanya ruh. Subhanallah. Salat tanpa khusyuk bagaikan badan manusia, tubuh manusia, tapi bangkai tanpa ada ruh, hanya sekedar tubuh yang merupakan seonggok daging tanpa ruh. Itulah salat tanpa khusyuk. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita semua segala sesuatu kita ya lupa dan ingat dalam salat. Ketika salatlah baru kita ingat. Ketika salat kita tahu bagaimana merancang dunia kita, merancang masa depan kita. Kata beliau, afala yastahil 'abdu an yuhda ila makhluqin an yuhdi ila makhluqin mithli 'abdan mayitan aw jariyatan mayitatan, fama dhannu hadha al-'abdi an taqa'a tilka al-hadiyyah mimman qasadahu biha min malikin aw amirin aw ghairihi. Bayangkan andai kata Anda ya menghadiahkan satu paket dalam peti. Paketnya itu apa? Seorang budak. Tapi ini budak telah menjadi bangkai, telah mati. Anda kirim ke tetangga Anda, terimalah hadiah dari kami, paket ini budak, silakan ambil manfaatnya. Padahal telah menjadi bangkai dalam peti tersebut. Kira-kira tetangganya berterima kasih, jazakallah khair, terima kasih, syukur, alhamdulillah kami bisa cari kuburannya, bisa menguburkannya. Wallahi tidak, dia marah. Itu apa kau kirim kemari bangkai? Buat kerja aja. Pasti tetangga akan marah. Apalagi jika kau kirim bangkai ini kepada raja, kau katakan, duhai raja, aku begitu cinta kepada Anda. Ya. Sebagai tanda kecintaanku ini kuhadiahkan untuk Anda bangkai ini. Silakan manfaatkan bangkai ini mau diapakan. Kira-kira raja akan tertawa atau raja akan marah? Dia murka. Wallahi itu yang tiap hari kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Salat tanpa khusyuk bagaikan tubuh tanpa ruh yang kita berikan kepada Allah bangkai. Apakah kita tidak merasa malu? Subhanallah. Ya. Malu enggak kita ini? Malu kali kita. Tapi gimana lah? Inilah kita. Subhanallah. فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى في بمنزلة هذا العبد. Demikianlah salat yang tidak khusyuk sama seperti keadaan hamba tadi. Hadiah hamba yang telah menjadi bangkai, baik hamba wanita, hamba saya wanita ataupun hamba saya pria. Ya. فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبِّ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا أَقَالَ مِنْهَا. Seorang hamba itu akan dianggap salatnya sesuai dengan berapa kesadarannya tentang apa yang dia khusyuki atau apa yang dia resapi dalam salat. Seperti itulah dia nilai salatnya. Subhanallah. Kama fi sunan wa muslim imam Ahmad wa ghairihi anin nabi SAW. Sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab sunan Musnad Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda annahu qala innal 'abda la yusalli salata. Sesungguhnya seorang hamba kadang-kadang melaksanakan salat. Wa ma kutiba lahu illa nisfaha. Kadang-kadang hanya setengah dia dapatkan. Illa thuluthuha, kadang-kadang sepertiga. Illa rubuha, kadang-kadang seperempat pahala yang dia dapat. Illa khumusuha, kadang-kadang cuma seperlima. Hatta balagha usyruha, kadang-kadang hanya sepersepuluh didapat. Subhanallah. Wa yanbaghi an yu'lama anna sa'irul a'mali tajri hadzal majra. Semua amalan pun seperti ini keadaannya. Diperintahkan kita umrah, diperintahkan kita haji. Kadang langkah banyaknya orang umrahnya gerak-gerak tubuhnya saja. Yang lebih banyak selfie-nya daripada ibadahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak ke pasar-pasar, ke mal-mal. Semua benda berharga tahu dia. Yang mahal-mahal tahu, yang bagus-bagus tahu. Tapi zikrullah dia luput. Salat di sana dia luput, tawaf di sana dia hilang. Subhanallah. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Ya. Karena antum semuanya sudah letih. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kira-kira pertanyaannya, salat kita tadi apa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Antum jawab masing-masing lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.